عزیزم نیفه fagionamsi, azizam, ni fagionamsi. Bima velion sargar dom, bima velion sargar. Dukum ki chama kudori, dukum ki chama kudori. Khushol va gom sota, khushol va gom sota.